mokal bubar anggone bebraya.

kita. Oh, jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon perjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending. Malah ngepotin

Sagita. Asolule. Lee. Yeah, we're What?

apa kuwi? Yo ngene iki. Yo, aku padha sik cinta pop. Masa? Tenan aku gak ngapus ya aku. Sumpah. Sumpah. Tapi aku mau bandingke kok. Ora, aku ora bandingne. Ya wis, ora nek kurang-kurang iki nek menurutku. Yo. Kayak ngene wis iso ngomong kurang cuma. Tiga wetowo masih pabrik polo jelas menit aku sayang opo pengorbananku isih kurang.

tombol.